بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam kajian berseri kita membahas sejarah peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah beberapa lama kita break, maka alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, di mana pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk dalam pembahasan perang Fathu Makkah. Ini bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah. Lah, kita sebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Quraisy pada hakikatnya ketika itu terikat dengan perjanjian Hudaybiyah. Namun kemudian Quraisy melanggar perjanjian tersebut ketika sekutu Quraisy yakni Bani Bakar menyerang suku Khuza'ah yang merupakan sekutunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Quraisy memberikan bantuan kepada sekutunya dalam menyerang sekutu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam lantas membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Lalu telah kita sebutkan pula bahwa Quraisy mengirimkan Abu Sufyan ibn Harb untuk melobi Rasul sallallahu alaihi wasallam agar meratifikasi kembali perjanjian Hudaybiyah. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap pada pendirian beliau membatalkan perjanjian tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengumpulkan para sahabat untuk melakukan penaklukan kepada kota Makkah. Nah, ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berusaha agar upaya penyerangan ini menjadi upaya yang rahasia, jangan sampai bocor ke tengah-tengah kaum musyrikin Quraisy. Namun ketika itu sahabat Hatib bin Abi Balta'ah, karena beliau memiliki keluarga di kota Makkah yang beliau khawatirkan keselamatannya, beliau pun berusaha untuk membocorkan rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui seorang budak wanita. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemberitahuan dari Jibril alaihissalam, beliau mengetahui rencananya Hatib bin Abi Balta'ah, lalu beliau mengirimkan Ali bin Abi Thalib dan Al-Miqdad bin Al-Aswad untuk dan juga Az-Zubair bin Al-Awwam untuk menangkap budak wanita ini dan budak wanita tersebut dan menggagalkan rencana Hatib bin Abi Balta'ah. Dan telah kita sebutkan pula bahwa ketika itu Umar al-Mukhattab radhiyallahu taala anhu ingin memenggal kepala Hatib bin Abi Balta'ah, namun karena posisi Hatib bin Abi Balta'ah yang merupakan veteran perang Badar, ya, maka hal tersebut dicegah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Ahlul Badar, "I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Lakukan apa yang kalian kehendaki karena sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Baik, ini pembahasan kita di pertemuan yang terakhir. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama 10.000 pasukan bersenjata lengkap, beliau pun keluar dari kota Makkah. Nah, ketika itu beliau memberi mandat kepada seorang sahabat yang bernama Abu Rahm Al-Ghifari untuk menjadi pemimpin kota Madinah selama beliau meninggalkan kota Madinah. Dan ketika itu beliau berangkat pada tanggal 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Jadi penaklukan kota Makkah ini terjadi di bulan Ramadan. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau kemudian beliau mengatakan, "Tsumma madha Rasul sallallahu alaihi wasallam li safarihi wastakhlafa 'ala al-Madinah Aba Ruhmin Kulthum Ibn Husain Ibn Utbah Ibn Khalaf Al-Ghifari." Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai perjalanan beliau ini menuju kota Makkah, dan beliau mengangkat Abu Ruhum yang namanya adalah Kulthum bin Husain bin Utbah bin Khalaf Al-Ghifari sebagai pemimpin kota Madinah. Qala wa kharaja li ashrin madhaina min Ramadan. Ketika itu beliau keluar dari kota Madinah pada hari ke-10 setelah berlalunya atau pada hari ke-10 bulan Ramadan. Jadi setelah berlalu 10 hari di bulan Ramadan, beliau keluar. Ya, yang namanya bulan Ramadan ketika bulan Ramadan maka apa? Diwajibkan untuk berpuasa. Fasama Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sama nas ma'ahu hatta idza kana bil kadid ma in baina usfan wa amjin aftara. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar beliau masih dalam keadaan berpuasa dan orang-orang pun juga berpuasa bersama beliau sampai beliau di suatu tempat yang bernama Al-Kadid. Ya, Al-Kadid ini adalah sebuah mata air baina Usfan wa Amj, ya, yang terletak di antara kabilah Usfan dan Amj. Aftara, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berbuka puasa. Jadi beliau ketika safar beliau tidak berpuasa, beliau membatalkan puasa beliau. Qala hatta nazala bi marri Dhahran fi asyrati alafin minal muslimin, sampai kemudian beliau melanjutkan perjalanan ke Marru Dhahran. Ya, Marru Dhahran ini adalah sebuah tempat yang berada di dekat kota Makkah. Ketika itu bersama beliau ya asyrati alafin minal muslimin, 10.000 pasukan kaum muslimin. Masyaallah. Nanti akan disebutkan bagaimana kagumnya Abu Sufyan Ibn Harb ya terhadap pasukannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali pasukannya beliau, 10.000 pasukan. Coba antum bayangkan ketika itu 10.000 pasukan berjalan beriringan menuju kota Makkah untuk melakukan sebuah penaklukan yang bersejarah. Ya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berbuka puasa, ya, ternyata ada sebagian di antara para sahabat yang tidak mau berbuka, tetap ingin berpuasa. Disebutkan dalam hadisnya Jabir bin Abdullah dalam riwayat Muslim bahwa ketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam meminta segayung air. Tsumma da'a bi qadahin min ma. Beliau sallallahu alaihi wasallam meminta didatangkan segelas air. Ya, farafa'ahu hatta nadhara an-nas ilaihi, kemudian beliau mengangkat segelas air tersebut sehingga orang-orang melihat beliau. Thumma syarib, kemudian beliau minum. Jadi ingin menunjukkan bahwa kalau kita sedang dalam keadaan safar itu boleh berbuka. Ya, beliau ingin menunjukkan kepada para sahabat, ya, ketika kita berada dalam keadaan safar maka boleh bagi kita untuk berbuka puasa. Faqila lahu ba'da dzalika inna ba'dan nas qad shom. Kemudian dikatakan kepada beliau ketika itu, ya, sebagian manusia tetap berpuasa. Faqala ulaikal usah, ulaikal usah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mereka ini telah istilahnya bukan usah ini ya dalam secara letterlek artinya durhaka atau bermaksiat ya. Artinya apa? Mereka tidak mengindahkan perintahku, mereka tidak mengindahkan perintahku. Ya. Ini dijelaskan oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan orang yang tidak mengindahkan perintah Rasulullah SAW ketika mereka sesungguhnya mereka berada dalam keadaan yang berat. Ya, safar di masa lampau, ikhwan fill din, saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tidak sama dengan safar yang kita lakukan di masa kita sekarang. Safar dulu mereka berada di atas kendaraan, ya, kemudian disinari dengan cahaya matahari yang terik, sehingga safar di masa lampau sangatlah berat. Maka sebagian orang ketika itu lemah, pada hakikatnya fisiknya lemah. Maka lebih baik bagi mereka untuk berbuka puasa. Namun mereka tidak mengindahkan apa yang diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ulaikal usah, ulaikal usah. Wallahu taala a'lam. Nah, kemudian ada beberapa peristiwa yang penting yang terjadi di tengah-tengah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menuju kota Makkah. Di antara peristiwa penting itu adalah beliau bertemu dengan paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib serta masuk Islamnya beberapa tokoh Quraisy. Jadi ketika beliau berada di perjalanan sebelum menaklukkan kota Mekah, ada beberapa tokoh Quraisy yang masuk Islam. Ya. Nah, sebelumnya beliau bertemu dengan Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau. Ketika itu paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib akan berhijrah menuju kota Madinah. Nah, memang kalau kita melihat literatur Sirah An-Nabawiyah, para ulama itu berbeda pendapat apakah Abbas bin Abdul Muttalib ini baru masuk Islam ketika menjelang penaklukan kota Mekah atau sebelumnya beliau telah masuk Islam. Ini para ulama khilaf tentang kapan sebenarnya Abbas bin Abdul Muttalib ini paman Rasulullah SAW masuk Islam. Sebagian mengatakan bahwa ketika Nabi SAW masih berada di Mekah, Abbas bin Abdul Muttalib ini sudah masuk Islam. Hanya saja dia menyembunyikan keislamannya. Oleh karena itu kita dapati beliau menemani Rasulullah SAW dalam Bayatul Aqabah. Ya, ketika penduduk kota Madinah, sebagian di antara mereka menyatakan keislamannya dan berjanji setia kepada Nabi SAW ketika mereka berhaji. Ya, Rasulullah SAW ketika itu ditemani oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Kayak ketika Perang Badar, mungkin antum masih ingat kita pernah bahas Perang Badar. Ketika Perang Badar, Abbas bin Abdul Muttalib ini berada di pihak mana? Di pihak kaum musyrikin. Beliau, radhiyallahu anhu, berada di pihak kaum musyrikin. Kemudian Nabi SAW mewanti-wanti para sahabat, jangan sampai kalian membunuh Abbas. Jangan sampai kalian membunuh Abbas. Ini dikasih bahwa sesungguhnya Abbas ketika itu telah masuk Islam. Nah, sebagian lagi mengatakan bahwa Abbas masuk Islam pasca Perang Badar. Ya, jadi beliau ketika Bayatul Aqabah, kemudian dalam kondisi beliau berperang di Perang Badar, ini masih musyrik, belum masuk Islam. Namun setelah Perang Badar, ya, beliau masuk Islam. Nah, sebagian lagi menyebutkan bahwa beliau masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Ya, maka kemudian Abbas bin Abdul Muttalib, ya, berhijrah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah, lalu bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Al-Juhfah. Di Al-Juhfah disebutkan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala dalam sirah beliau, qala lakiyahu bil Juhfah muhajiran bi iyalih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Abdullah bin Abbas di Juhfah bersama keluarganya. Jadi Abbas ini adalah muhajir yang terakhir. Ya, kalau ditanya siapa orang yang terakhir berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, jawabannya adalah paman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, muhajiron bi iyalih. Beliau berhijrah bersama keluarga beliau. Kenapa kita katakan orang yang terakhir berhijrah? Karena setelah ini, ya, tidak ada lagi hijrah. Mekah telah berubah menjadi negeri Islam. Ya, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Maka kalau kita ditanya siapa sahabat yang terakhir berhijrah ke kota Madinah, ya, jawabannya adalah Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Hisham mengatakan waqad kana qabla dzalika muqiman bi Makkah ala siqayatihi. Dan dahulu Abbas beliau bermukim di Mekah karena menjalankan tugasnya, ya, untuk siqayah. Siqayah adalah melayani jamaah haji. Ya, memberikan air, minum, kebutuhan bagi para jamaah haji. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu radin. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ridha. Artinya dengan posisi Abbas yang tetap berada di kota Mekah, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam ridha, tidak mengingkari hal tersebut. Fi madzakara Ibnu Syihab Az-Zuhri. Inilah yang disampaikan oleh Al-Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Ya, pendapat Muhammad bin Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala. Jadi Abbas itu sudah lama masuk Islam pada hakikatnya, cuma dia tetap berada di kota Mekah atas izin dan ridha dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, jadi ini salah satu peristiwa yang terjadi di tengah-tengah perjalanan, itu masuk Islamnya atau bertemunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau. Nah, setelah itu ya sudah, Abbas tidak melanjutkan perjalanannya menuju kota Madinah. Ngapain? Mau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukannya akan menuju kota Makkah. Maka Abbas pun mengikuti pasukannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apalagi peristiwa penting yang terjadi sebagaimana yang kita sebutkan tadi, saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berada. Di antara tokoh kaum musyrikin yang menyatakan keislamannya, masuk Islam di tengah perjalanan Rasulullah SAW adalah sepupu beliau yang bernama Abu Sufyan Ibn al-Harith. Dan juga keponakan beliau yang bernama Abdullah bin Abi Umayyah. Atau lebih tepatnya sepupu beliau juga ya, Abdullah bin Abi Umayyah. Sepupu beliau. Jadi dua-duanya sepupu, cuma Abu Sufyan Ibn al-Harith ini dari pihak bapaknya. Ya, Abu Sufyan Ibn al-Harith ini anak dari Al-Harith bin Abdul Muttalib. Al-Harith bin Abdul Muttalib ini adalah paman Rasul SAW, saudara laki-laki dari Abdullah. Adapun Abdullah bin Abi Umayyah, dia adalah putranya Abu Umayyah Ibn al-Mughirah. Ya, Abu Umayyah Ibn al-Mughirah, pembesar Quraisy. Nah, Abdullah ini ibunya adalah Atikah, bibi dari Rasul SAW, Atikah binti Abdul Muttalib. Jadi kalau Abu Sufyan ini adalah Ibnu Am, anak dari pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun Abdullah bin Abi Umayyah adalah ibnu ammati Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak dari bibinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mereka menyatakan keislamannya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Ishaq rahimahullahu taala, waqad kana Abu Sufyan Ibnu al-Harith ibn Abdul Muttalib wa Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al-Mughirah qad laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan biniqil iqab, biniqil uqab. Ketika itu Abu Sufyan ibn al-Harith bin Abdul Muttalib dan Abdullah bin Abi Umayyah ibn al-Mughirah, anak dari Atikah bin Abdul Muttalib, mereka bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Niqul Uqab. Ya. Fima baina Makkah wal Madinah. Ini suatu tempat, suatu area yang terletak antara Makkah dan Madinah. Faltamasa ad-dukhul alaihi fakallamathu Ummu Salamah fihima. Maka mereka pun berusaha untuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ummu Salamah pun ya memberitahukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, berbicara kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan bahwa kedua orang ini ingin bertemu dengan beliau. Ya, siapa Ummu Salamah? Ummu Salamah adalah saudara perempuan dari Abu Sufyan. Ingat ya, ini bukan Abu Sufyan yang menjadi komandan perang Uhud. Bukan. Ya, bukan Abu Sufyan yang dikirim oleh orang Quraisy untuk meratifikasi kembali perjanjian Hudaibiyah, bukan. Beda, itu Abu Sufyan bin Harb. Kalau ini Abu Sufyan bin Harith, sepupu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga kakak ipar beliau. Kenapa? Karena Ummu Salamah bintul Harith ini adalah adiknya atau saudara perempuan dari Abu Sufyan. Abu Sufyan bintul bin Ibnu Harith. Abu Sufyan bin Harith, ya, Ummu Salamah bintul Al-Harith. Ya, kakak beradik. Maka dia menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ibnu ammika wa ibnu ammatik ya wa sihruk, wahai Rasulullah, telah hadir ya anak dari pamanmu, ini sepupumu, demikian juga anak dari bibimu, ya, anak dari pamanmu dan juga iparmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala la hajata li bihima, saya tidak membutuhkan mereka berdua, ngapain mereka datang, kenapa mereka berada di sini, la hajata li bihima. Ya. Amma ibnu ammi fahataka irdi, wa amma ibnu ammati wasihri fahuwa alladhi qala li bi Makkah ma qal. Ya. Kata beliau alaihi salatu wasalam, adapun anak pamanku, maka dia telah merusak kehormatanku. Jadi Abu Sufyan bin al-Harith ini, dia sering melontarkan bait-bait syair yang mencela Rasul sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Berbalas-balasan dengan Hasan, penyairnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian juga sama Abdullah ibn Abi Umayyah juga sama. Beliau telah menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di kota Makkah. Nah, ternyata dalam riwayat Ibnu Ishaq ini disebutkan Abu Sufyan ibn al-Harith ketika itu membawa seorang anak, membawa anaknya yang masih kecil. Ya, Jadi selain mereka berdua, Abu Sufyan ini membawa putranya yang masih kecil. Ya. Maka dia bersiasat. Apa siasatnya? Dia mengatakan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menemui mereka berdua, maka dia akan biarkan anak ini ya di tengah padang pasir sampai kemudian dia meninggal kehausan. Kata Ibnu Ishaq rahimahullahu taala, falamma kharajal khabar ilaihima bidzalik wa ma'a Abi Sufyan bunayyun ya lahu. Maka ketika sampai khabar tersebut, Ummu Salamah menyampaikan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mau bertemu dengan beliau, ketika itu Abu Sufyan membawa seorang anak yang masih kecil. Faqala wallahi la ya'dhanna li aw la akhudanna bi yadi bunayya hadha thumma lanadhhabanna fil ard hatta namuta atashan wa jau'an. Demi Allah, kata dia, ya, hendaknya Muhammad memberikan izin kepada kami atau aku akan ambil anak ini kemudian kami biarkan diri kami ya di tengah padang pasir sampai kami meninggal dunia karena kehausan dan kelaparan. Rasul sallallahu alaihi wasallam nabiyur rahmah, beliau adalah sosok yang penuh cinta dan kasih sayang. Maka muncul rasa iba pada diri beliau. Falamma balagha dzalika Rasul sallallahu alaihi wasallam raqalahuma. Maka ketika sampai khabar tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa kasihan, thumma adzina lahuma fadakhala alaihi fa aslama. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan mereka berdua, yakni Abu Sufyan dan Abdullah bin Abi Umayyah, untuk menemui beliau. Maka mereka pun menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kemudian mereka pun masuk Islam. Masyaallah. Kita bisa melihat bagaimana kasih sayangnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagai tambahan faedah, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Al-Isabah, beliau menyebutkan bahwa ketika Abu Sufyan Ibnu Hadits ini ingin menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau diajari oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu suatu ayat yang dibacakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang disebutkan dalam riwayat tersebut, wa qala Ali li Abi Sufyan ya aiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min kibali wajhi faqul lahu ma qala ikhwatu Yusuf li Yusuf. Wahai Abu Sufyan, hendaknya engkau langsung menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, langsung berhadapan dengan beliau. Kemudian ucapkanlah suatu ucapan yang diucapkan oleh saudaranya Yusuf alaihi salam kepada Yusuf. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat yang ke-91, ini ketika Allah menceritakan ending dari kisahnya Nabi Yusuf, ya. Saudara-saudara Nabi Yusuf mengatakan kepada Yusuf, "Tallahi laqad atharaqallahu alaina wa in kunna la khatiin." Ya. Sungguh demi Allah, laqad atharaqallahu alaina. Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan derajatmu di atas kami. Wa in kunna la khatiin. Dan sungguhnya kami adalah orang-orang yang telah melakukan kesalahan. Kami adalah orang-orang yang telah melakukan perbuatan dosa. Ya, ini bagaimana cara mengetuk pintu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia mengaku salah, mengaku telah melakukan perbuatan dosa. Maka kemudian sebagaimana dalam surat Yusuf, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun merespon ucapan mereka dengan ucapannya Nabi Yusuf alaihi salam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, beliau membacakan firman Allah, la tathiba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tathiba alaikumul yaum, pada hari ini tidak ada celaan bagi kalian. Yaghfirullahu lakum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian. Wa huwa arhamur rahimin. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha penyayang di antara para penyayang. Ya, akhirnya Nabi SAW memaafkan Abu Sufyan Ibn al-Harith dan Abdullah bin Abi Umayyah dan mereka pun masuk Islam. Masya Allah ya. Ini sebuah contoh kasih sayang yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Baik. Kemudian Nabi SAW pun melanjutkan perjalanan. kalau saya tidak salah ketika itu perjalanan yang beliau tempuh ya sekitar 10 hari. Sampai kemudian beliau di sebuah tempat yang bernama Marrodhran. Marrodhran, suatu tempat yang sudah mendekati kota Makkah. Nah, kemudian ketika beliau berada di Marrodhran, beliau memerintahkan para sahabat untuk membuat api unggun. Ya, menyalakan api. Ya, menunjukkan besarnya rombongan beliau. Dengan apa? Dengan banyaknya api unggun yang ada di tengah-tengah kemah mereka. Maka ternyata ketika itu Abu Sufyan, ini beda ya, bukan Abu Sufyan yang tadi. Abu Sufyan Ibn Harb dan beberapa orang dari pembesar Quraisy, mereka sedang berada di luar kota Makkah untuk berpatroli atau mencari tahu atau mengawasi bagaimana keadaan di sekitar kota Makkah. Maka mereka melihat api unggun yang ada di tengah-tengah pasukan yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dari Urwah bin Zubair, jadi termasuk mursal, ya, dari Urwah bin Zubair, rahimahullah taala, karena Urwah bin Zubair ini seorang tabi'i, dia tidak bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala alam, kemungkinannya Urwah mengambil dari para sahabat, ya, tapi di dalam sanadnya ini hanya sampai kepada Urwah bin Zubair dalam Sahih Al-Bukhari. Kata Urwah, "Lamma sara Rasul sallallahu alaihi wasallam 'am al-fath, fa balagha dhalika Quraisyan, kharaja Abu Sufyan ibn Harb wa Hakim ibn Hizam wa Budail ibn Warqa yaltamisuna al-khabar an Rasul sallallahu alaihi wasallam." Ketika Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan perjalanan pada peristiwa Fathu Makkah, maka telah sampai khabar, ya, ketika beliau sudah mendekati kota Makkah, baru sampai khabar kepada orang-orang Quraisy. Kharaja Abu Sufyan ibn Harb, maka keluarlah Abu Sufyan bin Harb, kemudian Hakim bin Hizam dan Budail bin Warqa untuk mencari khabar tentang pasukannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faakbalu yasiruna hatta atau marra dhuhran. Maka pasukannya Rasul sallallahu alaihi wasallam terus berjalan sampai mereka ke sebuah tempat yang bernama marra dhuhran. Marra dhuhran. Fa idahum bi niran. Ya, ka'annaha niraru niranu Arafah. Maka kemudian pasukannya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyalakan api unggun. Seakan-akan api unggun tersebut adalah api unggun yang dinyalakan di padang Arafah. Jadi ketika manusia melakukan ibadah haji, ya tentu ribuan orang yang melakukan wukuf di padang Arafah, mereka menyalakan api unggun. Ya, mereka menyalakan api unggun untuk menerangi mereka di padang Arafah. Maka keadaan api unggunnya pasukan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu sama seperti api unggun yang ada di padang Arafah, menunjukkan banyak sekali orang yang ada di tempat tersebut, ya. Maka kemudian orang-orang Quraisy ini, tiga orang Quraisy ini, yakni Abu Sufyan, kemudian Hakim bin Hizam dan Budail ibn Warqa, ini mereka berusaha menerka-nerka. Ini siapa ini orang-orang yang menyalakan api unggun yang demikian banyak ini? Faqala Abu Sufyan, "Ma hadhihi? Laka'annaha niranu Arafah." Siapa mereka ini, kata Abu Sufyan? Api unggun yang mereka nyalakan ini seakan-akan api unggun yang nyala di padang Arafah. Faqala Budail ibn Warqa, "Niraru Bani Amr." Wahai Abu Sufyan, ini adalah api unggunnya Banu Amr. Qabilah Banu Amr. Nah, kata Abu Sufyan, "Lah." Qala Abu Sufyan, "Amrun aqallu min dhalik." Ya, qabilah Banu Amr jumlahnya tidak sebanyak ini. Ini menunjukkan bahwa demikian banyaknya api unggun yang dinyalakan di Marra Dhuhran oleh pasukan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Antum bayangkan bagaimana perasaannya Abu Sufyan dan kawan-kawan ketika itu. Ya, ternyata apa? Makkah telah dikepung, ya. Atau pasukan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berada dekat, ya, di tengah-tengah mereka. Nah, mereka berdebat, ya. Mereka tetap berdebat. Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan bahwa Abbas bin Abdul Muttalib ketika itu ya, keluar dari pasukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama tujuannya. Kalau Abu Sufyan dan kawan-kawan ingin mencari informasi tentang pasukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun Abbas bin Abdul Muttalib, beliau berusaha mencari informasi bagaimana keadaan kaum musyrikin Quraisy. Ketika itu dia menaiki bigolnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bigol adalah sebuah kendaraan yang merupakan percampuran antara kuda dan keledai. Ini kendaraannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dipakai oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, ketika itu Abbas bin Abdul Muttalib mendengar percakapan orang tiga pendiri Quraisy ini. Ya. Kata beliau, "Isami'tu kalama Abi Sufyan wa Budail bin Warqa wa huma yataraja'an." Ketika itu aku mendengar ucapan saling saut-sautan antara Abu Sufyan bin Harb dan Budail bin Warqa. Wa Abu Sufyan yaqul ma ra'aitu kallailata niran qat wala askaran. Saya belum pernah melihat api yang demikian banyak dan kelompok manusia yang demikian banyak. Qala yaqulu Budail hadhihi wallahi khuza'ah. Ya. Hamasatha al-harb. Maka kemudian kata Budail bin Warqa, karena Quraisy ini sedang berkonflik dengan Khuza'ah, dia mengira bahwa ini adalah apinya Khuza'ah. Ya, qala Abu Sufyan, Khuza'ah azal wa aqal min an takuna hadhihi niranaha wa askaraha. Khuza'ah tidak mungkin menyalakan api unggun yang banyak ini, sebanyak ini. Dan tidak mungkin dia memiliki pasukan sebanyak ini. Khuza'ah baru saja kita tumpas, Khuza'ah baru saja kita perangi. Gak mungkin kemudian mereka mengumpulkan pasukan sebanyak ini. Qala fa'araftu sautah. Maka aku mengenal suara ini, kata Abbas. Ya, ini adalah suaranya Abu Sufyan. Faqultu ya Aba Hamdullah. Wahai Abu Hamdullah. Ini panggilan lain dari Abu Sufyan. Fa'arafa sauti. Faqala Abu Al-Fadl. Qala kultu na'am. Kemudian ternyata Abu Sufyan pun mengenali. Ini suaranya Abbas bin Abdul Muttalib. Apakah itu dirimu, wahai Abu Fadl? Abu Fadl adalah panggilannya Abbas bin Abi Muttalib. Qala na'am. Iya, aku adalah Abbas. Aku adalah Abu Fadl. Maka kemudian, bagus sekali dialog yang terjadi di antara Abu Sufyan dengan Abbas bin Abdul Muttalib. Demikian juga nanti dengan Umar bin Khattab dan juga dengan Rasulullah SAW. Banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisah masuk Islamnya Abu Sufyan ini. Ingat, Abu Sufyan adalah gembongnya kaum musyrikin. Dia adalah panglima perang Uhud dari kalangan kaum musyrikin. Dia juga yang diutus, atau dia juga yang pernah ditanya oleh Herakla, Adhimir Rum. Ya, ditanya oleh Heraklius, pembesar Romawi, Kaisar Romawi, tentang kaum muslimin. Ya, bukan orang sembarangan dia. Permusuhannya kepada Islam ya tampak sekali. Maka kita bisa melihat bagaimana Abu Sufyan ini bisa masuk Islam ketika itu. Qala malaka, ya fidaka abi wa ummi. Kemudian Abu Sufyan mengatakan kepada Abbas, ada apa wahai Abbas? Ya, bapak dan ibuku yang menjadi tebusan bagiku. Ya, tebusan bagimu. Artinya ini benar-benar dia mengharapkan kejelasan dari Abbas apa yang terjadi. Qultu wa haq ya Abu Sufyan, hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fin nas. Wahai Abu Sufyan, ya, celaka engkau, karena di hadapanmu ini adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Maka kemudian Abbas pun Abu Sufyan pun merasa ketakutan, ya merasa ketakutan. Kata Abu Sufyan kemudian, ya, dia mengatakan kepada Abbas bin Abdul Muttalib, bagaimana caranya wahai Abbas, ya, agar aku bisa selamat dari serangan ini. Maka kemudian kata Abbas kepada Abu Sufyan, faraqiba khalfi, maka dia mengatakan kepada Abbas mengatakan kepada Abu Sufyan, ya, naiklah engkau ke atas bagol ini. Maka kemudian Abbas pun mengajak Abu Sufyan untuk bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya di sini bahwa tidak ada lagi keselamatan ya bagi Abu Sufyan, karena ini pasukannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah berada di dekat kota Makkah. Maka Abbas berusaha untuk menyelamatkan Abu Sufyan dengan membawa Abbas ke pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Faraqiba khalfi wa raja'a sahibah. Maka kemudian Abu Sufyan pun naik di belakangku, ya, naik di atas bigolku, kemudian kedua temannya yaitu Hakim bin Hizam dan Budail bin Warqa kembali ke kota Makkah. Maka kemudian dibawalah Abu Sufyan oleh Abbas bin Abdul Muttalib untuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika itu ya mereka dicegat oleh beberapa orang dari kaum muslimin yang namanya markas ya. Rombongan militer tentu tidak sembarangan keluar masuk dari sebuah kompleks militer. Maka ketika itu Abbas bin Abdul Muttalib yang di belakangnya ada Abu Sufyan sempat dicegat oleh sebagian kaum muslimin. Qala fajitu bihi kullama marartu binarin min niran al-muslimin qalu man hadha. Maka aku pun kembali. Setiap kali aku melewati api unggunnya kaum muslimin, maka mereka mengecek. Man hadza? Siapa ini? Fa idza ra'au baghlata Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ana 'alaiha, qalu ammu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala baghlatih. Maka setelah mereka mengecek, mereka melihat ternyata pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sedang berada di atas bagolnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan suatu keistimewaan. Oh, ternyata pamannya Rasulullah. Ya, pamannya Rasulullah, dan juga dia tambahannya lagi apa? Dia menaiki bagolnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, maka lewatlah Abbas bin Abdul Muttalib ya, satu api unggun, kemudian pos yang satu, pos kemudian pos demi pos beliau radhiyallahu anhuma lewati, radhiyallahu taala anhu, beliau lewati sampai kemudian ada satu pos yang menyebabkan beliau berhenti. Posnya siapa kira-kira? Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang kemudian menghalangi Abbas dari perjalanannya menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jawabannya adalah posnya Umar. Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala, kata Abbas, hatta marartu binari Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Wa qama ilayya, falamma ra'a Abu Sufyan ala ajuzid dabbah, qala Abu Sufyan, adu wallah. Ya. Maka ketika kami melewati posnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka dia pun bangkit untuk menemuiku. Lantas Umar pun melihat ternyata di belakangku ada Abu Sufyan. Maka kemudian Umar mengatakan, Abu Sufyan aduwullah, Abu Sufyan musuh Allah. Alhamdulillah, katanya. Ya, atau sebelumnya dia mengatakan, dia mengecek dulu, siapa ini? Man hadza? Kemudian kata-katanya, setelah dia cek ternyata Abu Sufyan. Alhamdulillah. Alladhi amkana minka bighairi aqdin wala ahad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyerahkan dirimu tanpa ada ikatan perjanjian apapun. Ya, maksudnya apa? Tidak ada perjanjian lagi. Kalau dulu kita terikat dalam perjanjian Hudaibiyah, enggak boleh saling bunuh. Wahai Abu Sufyan, perjanjian telah dibatalkan dan sekarang dirimu berada di hadapanku. Ya. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Abbas bin Abdul Muttalib, dia pacu begolnya kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, fasabaqtuhu. Ya, maka kemudian aku pun mendahului Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi berhasil Abbas bin Abdul Muttalib ya untuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal ketika itu sudah dicegat oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, kalau dia tidak segera memacu bagalnya, mungkin selesai nasibnya Abu Sufyan ketika itu. Ya, dipenggal kepalanya oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, kemudian aku pun turun dari bagalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fadakhaltu ala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa dakhala alaihi Umar. Maka kemudian aku pun masuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Umar pun menyusul. Ya. Kemudian Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, hada Abu Sufyan qad amkanallahu minhu bighairi aqdin wala ahad." Wahai Rasulullah, ini adalah Abu Sufyan, musuh Allah, dan dia telah datang menyerahkan dirinya. Allah Subhanahu wa taala telah menyerahkan dirinya dalam keadaan kita tidak terikat dengan sebuah perjanjian. Ya, fada'ni, ya, fala adrib unuqah, biarkan aku penggal kepalanya wahai Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Lihat bagaimana ketegasannya Umar, ya. Ini adalah Abu Sufyan yang mengatakan u'lu hubal, tinggikanlah hubal, ketika perang Uhud. Ya, dia yang memimpin pasukan kaum musyrikin untuk memerangi kaum muslimin, musuh Allah, ya, yang demikian besar permusuhannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Maka wajar ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meminta agar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengizinkan beliau untuk memenggal kepalanya Abu Sufyan. Ya. Maka kemudian usaha Umar ini dihalang-halangi oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, inni qad ajartuh." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah memberikan jaminan kepadanya. Abbas bin Abdul Muttalib telah memberikan jaminan. Ya, dalam hukum Islam, kalau seseorang itu diberikan jaminan oleh salah seorang kaum muslimin, maka dia aman. Apalagi yang memberikan jaminan ini adalah pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Tsumma jalastu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam fa akhadtu bi ra'sihi fa qultu wallahi la yunajihi lailata duni rajulun." Ya. Maka beliau mengatakan, beliau mengambil kepalanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, artinya ini bentuk penghormatan, ya. Ya, beliau berbisik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, "Demi Allah wahai Rasul, tidak ada yang bisa memberikan perlindungan kepada Abu Sufyan di malam hari ini kecuali hanya aku." Ya, selain aku, hanya akulah yang bisa memberikan perlindungan kepada Abu Sufyan. Kalau tidak diberikan perlindungan, maka kemudian Abu Sufyan pasti akan dibunuh oleh kaum muslimin. Tapi Umar tetap saja yang mendesak Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk bisa mengeksekusi Abu Sufyan. Qala falamma aktsara Umar fi sya'nihi, qala qultu mahlan ya Umar, fa wallahi anna law kana min bani Adi ibn Ka'ab ma qulta hadza. Maka kemudian Abu Sufyan ketika Umar terus-menerus mendesak Rasul sallallahu alaihi wasallam agar dia bisa mengeksekusi Abu Sufyan. Ya. Kata Abbas kepada Abu Sufyan, "Mahlan ya Umar." Ya. "Tenanglah engkau wahai Umar. Fa wallahi demi Allah, ya anna law kana min bani Adi bin Ka'ab." Kalau Abu Sufyan ini berasal dari kabilahmu, yakni kabilah Adi bin Ka'ab, "maqulta hadza." Engkau tidak akan mengucapkan hal yang demikian. Ya. "Lakinnaka qad arafta annahu min rijali bani Abd Manaf." Ya. Kalau dia berasal dari keluargamu wahai Umar, engkau tidak akan mungkin mengucapkan hal yang demikian. Hanya saja Abu Sufyan ini dari Banu Abd Manaf. Berasal dari Banu Abd Manaf, bukan dari keluargamu. Ya. Jadi Abbas ini ingin mengatakan kepada Umar, "Wahai Umar, jangan bersikap berlebihan. Kalau Abu Sufyan ini berasal dari keluargamu, maka engkau tidak mungkin mengatakan hal yang demikian, ingin memenggal kepalanya dan lain dan seterusnya. Tidak. Tapi karena ini bukan dari keluargamu, maka engkau pun kemudian mendesak Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memenggal kepalanya." Maka ternyata ucapan Abbas ini menyentuh hati Umar. Atau kalau lebih tepatnya menyinggung hati Umar, menyinggung diri Umar bin Khattab. Bukan itu sebabnya Abbas. Ya, kata beliau, "Mahlan ya Abbas, fa wallahi la islamuka yauma aslamta kana ahabba ilayya min islamil Khattab law aslama." Maka demi Allah, wahai Abbas, demi Allah, sesungguhnya keislamanmu ketika engkau masuk Islam itu lebih aku cintai dari keislamannya Al-Khattab bapakku. Ini bukan masalah kabilah, wahai Abbas. Ya, kata Umar, wahai Abbas, sesungguhnya keislamanmu wahai Abbas, ini lebih aku cintai daripada keislaman bapakku. Kalau bapakku masuk Islam, ya, itu tidaklah lebih aku cintai daripada keislamanmu wahai Abbas. Kenapa? Ya. Wa ma bi illa anni qad araftu anna islamaka kana ahabba ila Rasul sallallahu alaihi wasallam min Islamil Khattab law aslam. Karena sesungguhnya aku mengetahui keislamanmu itu lebih disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih dicintai dan diharapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari keislamannya bapakku Al-Khattab. Bukan ini masalahnya wahai Abbas. Ya, bukan masalah keluarga. Ya. Sampai-sampai kalau bapakku masuk Islam wahai Abbas dan engkau masuk Islam, aku lebih suka bapakku, aku lebih suka engkau masuk Islam daripada bapakku sendiri masuk Islam. Kenapa? Karena keislamanmu dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam wahai Abbas. Bukan masalah keluarga. Menunjukkan bahwa Umar bin Khattab bukan orang yang suka mengedepankan keluarga beliau. Ya. Beliau adalah orang yang jauh daripada nepotisme. Bahkan sampai bapak beliau, sosok bapak beliau, keislamannya tidaklah dia lebih cintai daripada keislamannya Abbas bin Abdul Muttalib. Karena keislaman Abbas ini lebih diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian kita bisa melihat ya bagaimana kecintaannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sampai keislaman Abbas itu lebih dia sukai. Kenapa? Karena itulah yang diharapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Ya, dan memang kita bisa melihat ya Umar bin Khattab ini jauh sekali dari yang namanya nepotisme. Ketika beliau menjadi khalifah ya, kemudian anak beliau melakukan suatu kesalahan, ya beliau hukum, bahkan beliau tambah hukumannya dengan sesuatu yang lebih berat sebagai pelajaran. Anak khalifah jangan macam-macam. Ya. Seperti yang disebutkan ya, salah seorang anak beliau, kalau saya tidak salah itu adalah Abdurrahman bin Umar. Abdurrahman bin Umar ini terjatuh pada sebuah kesalahan minum khamar. Ya, maka dia dicambuk oleh Umar sebagai hukuman had, kemudian ditambah lagi cambukannya sebagai bentuk peringatan. Ya, karena posisinya sebagai anak seorang khalifah. Maka bukan ini alasan Umar, ya. Tidak benar wahai Abbas. Ya, kalau dia berasal dari kabilahku, maka aku kemudian tidak akan membunuhnya. Ya. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abbas, "Idhhab bihi ya Abbas ila rahlik fa idza asbahta fa'tini bihi." Ini sudah malam wahai Abbas, ya kembalilah engkau kepada kemahmu dan besok bawa kembali Abu Sufyan untuk menemuiku. Maka kemudian keesokan harinya Abu Sufyan ya atau di malam hari itu Abu Sufyan pun menginap di kemahnya Abbas bin Abdul Muttalib, lalu kemudian di keesokan harinya dia dibawa kembali ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wai haq ya Abu Sufyan. Celaka engkau wahai Abu Sufyan. Alam ya'ni laka an ta'lama annahu la ilaha illallah. Wahai Abu Sufyan, apakah belum tiba waktumu untuk mengakui bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala?" Maka kemudian Abu Sufyan mengatakan, "Bi abi anta wa ummi. Ya. Ma ahlamaka wa akramaka wa awsalaka. Wallahi laqad dhanantu anna law kana ma Allahi ilahun ghairu laqad a'na anni syai'a." Kemudian kata Abu Sufyan, ya, "Bapak dan ibuku sebagai jaminan bagimu. Ya, engkau adalah orang yang paling santun wahai Rasul. Ya, wahai Muhammad, engkau adalah orang yang paling mulia dan engkau adalah orang yang paling banyak menyambung tali silaturahim. Wallahi demi Allah, laqad dhanantu anna law kana ma Allahi ilahun ghairuhu laqad a'na anni syai'a." Ya, sesungguhnya demi Allah, kalau aku meyakini bahwa ada sesembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan memberikan pertolongan kepadaku. Ini pengakuan dari Abu Sufyan bahwa sesungguhnya Tidak ada ilah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengakui bahwa satu-satunya ilah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Abu Sufyan, "Waihaka ya Abu Sufyan, alam ya'ni laka an ta'lama anni Rasulullah?" Wahai Abu Sufyan, belumkah tiba waktu bagimu untuk mengakui bahwa aku adalah utusan Allah? Qala bi abi anta wa ummi ma ahmalaka wa akramaka wa awsalak. Amma hadhihi wallahi fa inna fi nafsi minha hatta al-an syai'an. Ya, untuk masalah mentauhidkan Allah, Abu Sufyan meyakini bahwa tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun untuk yang kedua ini, tidakkah tiba waktu wahai Abu Sufyan untuk mengakui bahwa aku adalah utusan Allah? Maka Abu Sufyan mengatakan, ya, bapak dan ibuku menjadi tebusan bagiku. Engkau adalah orang yang paling santun, engkau adalah orang yang paling mulia, dan engkau adalah orang yang paling menyambung silaturahim. Adapun dalam perkara ini demi Allah, sesungguhnya di hatiku sampai sekarang masih ada ganjalan. Jadi dia tidak belum sepenuhnya menerima Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul. Faqala lahu Abbas, maka segera Abbas bin Abdul Muttalib menegur Abu Sufyan. Waihak, aslim wa ashhid an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah qabla an tudrab unuqak. Ya. Kemudian kata Abbas, celaka engkau wahai Abu Sufyan. Ya, berislamlah engkau. Persaksikanlah bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan persaksikanlah pula bahwa Muhammad adalah utusan Allah sebelum kepalamu dipenggal. Ya, tahu diri wahai Abu Sufyan. Engkau sekarang berada dalam keadaan terjepit. Tidak ada seorang pun yang bisa membelamu. Maka segeralah engkau masuk Islam. Faqala fasyahida syahadatal haq faaslam. Maka ketika itu Abu Sufyan pun mengucapkan kalimat syahadat dengan syahadat yang benar. Dan beliau pun masuk Islam. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa yang penting dia masuk Islam. Ya. Walaupun sebelumnya dia menyatakan keraguan atas diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi kemudian apa? Dia pun masuk Islam. Ya, Abu Sufyan, musuh Allah Subhanahu Wa Taala, musuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin, akhirnya menyatakan keislamannya. Ya. Nanti Abu Sufyan ini, keturunannya yang kemudian mendirikan dinasti pertama atau kekhilafahan yang pertama pasca Khulafaur Rasyidin. Ini anak beliau yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan mendirikan dinasti Umayyah ya yang sempat berkuasa di tengah-tengah kaum muslimin selama beberapa tahun ya atau selama ratusan tahun dinasti Bani Umayyah. Maka kemudian ketika Abu Sufyan masuk Islam, Abbas pun meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat derajat Abu Sufyan. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan ini yuhibbul fakhr. Dia cinta, dia suka untuk berbangga-bangga, maka tempatkan dia pada kedudukannya. Faja'allahu syai'an, berikan kepada dia sebuah kedudukan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan kepada penduduk kota Makkah, barang siapa yang masuk ya faman dakhala dar Abi Sufyan fahuwa amin, maka barang siapa yang masuk ke komplek rumahnya Abu Sufyan maka dia akan aman. Ya, ini untuk mengangkat derajatnya Abu Sufyan yang baru saja masuk Islam. Maka di pagi hari itu, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun dan para sahabatnya mulai bergerak menuju kota Makkah untuk melakukan sebuah penaklukan yang demikian bersejarah. Dan ketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam mengenakan sebuah surban yang berwarna hitam. Ya, tampak tampan dan gagah sekali Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari penaklukan kota Makkah. Dituturkan oleh Jabir bin Abdullah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala yawma fathi Makkah wa alaihi imamatun sauda. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya memasuki kota Makkah pada hari penaklukan Ketika itu beliau, di atas kepala beliau, beliau mengenakan surban yang berwarna hitam. Ini menunjukkan bahwa boleh bagi kita untuk mengenakan pakaian yang berwarna hitam. Ya, tapi kemudian tidak dikhususkan ya, seperti sebagian orang ikut-ikutan apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani ketika terjadi apa kematian ya, mereka datang bertakziah dengan menggunakan pakaian hitam. Ya, jangan dikhususkan seperti ini. Hukum asalnya boleh saja dia menggunakan pakaian hitam. Oke, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan surban berwarna hitam. Nah, dalam sebagian riwayat beliau menggunakan mighfar. Mighfar itu adalah helm. Helm yang dipakai dalam keadaan perang. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, Anas mengatakan dakhala anna Rasul sallallahu alaihi wasallam dakhala ammal fath wa ala ra'sihi al-mighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu memasuki kota Makkah pada hari penaklukan kota Makkah, ketika itu beliau menggunakan helm perang beliau, al-mighfar, helm perang beliau yang terbuat dari besi. Nah, bagaimana ini kok dalam sebagian riwayat dikatakan beliau pakai surban warna hitam, dalam sebagian riwayat beliau menggunakan helm yang terbuat dari besi. Maka dijelaskan oleh para ulama bahwa kedua hadis ini tidaklah bertentangan. Jadi beliau menggunakan helm terlebih dahulu, kemudian helm ini dililit dengan surban beliau yang berwarna hitam. Ya, helm itu dililit oleh beliau dengan surban yang berwarna hitam. Lalu kemudian ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mulai membagi pasukan beliau alaihissalatu wassalam untuk melakukan penyerangan ke kota Mekah. Dan ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abbas untuk membawa Abu Sufyan. Biarkan Abu Sufyan melihat pasukan kita. Nah, kemudian Abu Sufyan melihat banyak sekali kabilah demi kabilah yang tidak beliau sadari bahwa ternyata kabilah-kabilah ini bergabung bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian pasukan ini pun masuk kota Mekah. Bagaimana tentang detail masuknya pasukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan siapa saja yang memegang panji-panji pasukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam serta bagaimana sikap orang-orang Mekah terhadap serangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah mereka berusaha untuk mempertahankan kota Mekah ataukah mereka menyerah begitu saja, ini insya Allah akan menjadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini, kemudian insya Allah kita akan jawab beberapa pertanyaan. Dari kisah Abu Sufyan, apakah kita diperbolehkan memberikan ancaman agar tujuan kita bisa tercapai? Ya, boleh-boleh saja. Ya, kalau kita ingin membuat suatu penekanan ya, seperti kisahnya Abu Sufyan tadi. Kalau kamu tidak masuk Islam, ya, maka bisa jadi kepalamu dipenggal. Ini sebuah dorongan untuk menyelamatkan diri Abu Sufyan sendiri. Untuk menyelamatkan diri Abu Sufyan sendiri. Kalau dia tetap bersikeras tidak masuk Islam, maka dia akan dipenggal kepalanya dan dia meninggal dalam keadaan musyrik. Maka ada tujuan kebaikan dari sana. Oleh karena itu dalam sebuah hadis disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di antara manusia itu ada yang masuk Islam karena apa? Dengan rantai-rantai. Ini awalnya mereka ditaklukkan, ya, kemudian mereka pun masuk Islam. Jadi tidak menjadi permasalahan ya, kita memberikan ancaman seperti itu agar seseorang sadar, ya, bahwa wajib bagi dia untuk masuk Islam. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kisah Abbas yang membawa Abu Sufyan, apakah ini berarti boleh ada misi pribadi untuk menyelamatkan orang-orang yang dicintai? Apakah tidak beresiko terjadi kebocoran misi serangan tersebut? Ya, insya Allah tidak, karena sudah terlambat bagi orang-orang Mekah. Pasukannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah berada di sekitar kota Mekah, tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk menyelamatkan diri. Ya. Bahkan kalau kita katakan bahwa Abbas itu berusaha menyelamatkan Abu Sufyan, kemudian beresiko rencana serangannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bocor, maka ingat bersama Abu Sufyan ada dua orang tadi, ya, ada Hakim bin Hizam dan juga Budail, Ya mereka kembali ke kota Mekah. Ini juga sudah tahu mereka bahwa pasukannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah berada di sekitar kota Mekah, sehingga tidak ada lagi resiko kebocoran. Mau dikabarkan ketika itu pun tidak lagi memberikan resiko terhadap serangannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti syahadatnya Abu Sufyan, ya pertanyaan selanjutnya, apakah syahadatnya Abu Sufyan karena dipaksa? Ya bisa kita katakan separuh dipaksa. Ya, separuh dipaksa. Karena sesungguhnya dia sudah sadar. Ya, seperti apa? Orang yang sudah sedikit lagi, ya, sedikit lagi dia meyakini Islam, maka kemudian perlu didorong. Ya, seperti itulah keadaannya Abu Sufyan, sampai akhirnya dia benar-benar masuk Islam dan mengucapkan syahadat yang benar. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini pertemuan kita di kesempatan sore hari ini. Tetap ikuti kajian ini setiap hari Kamis, ya, jam 4 sore. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas, dan nanti di akhir pembahasan peperangan kita akan coba ambil mutiara-mutiara faedah dari setiap fragmen yang terjadi dalam peristiwa Fathu Makkah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan kepada kita, senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk mempelajari dan meneladani perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.